Mitra bisnis, pemerintah berencana membatasi kepemilikan lahan sawit untuk satu grup perusahaan atau holding company hanya boleh menguasai maksimal total 100 ribu hektar dengan alasan untuk mencegah terjadinya kartel. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia menilai, jika dilakukan, pembatasan itu akan menghambat pengembangan kebun baru yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat bisnis Tito Loho. Bang Tito, apa komentar Anda? Oke, pertama begini, kita mesti lihat dulu master plan ekonomi kita. Sawit ini kan turunannya adalah CPO dan produk-produk hilirnya. Peranan di perekonomian kita ini targetnya mau apa? Kita mau ekspor, mau berapa devisa yang mau diraih, tenaga kerja, mau berapa yang diciptakan, dan pembatasan lahannya tujuannya apa? Kalau pembatasan lahannya tujuannya supaya jangan terbentuk kartel, oke, satu, mesti disiplin. Jangan sampai aturannya begini, nanti beda-beda-beda PT, kepemilikannya totong ujung-ujungnya dia juga. Kedua, masalah penambahan lahan. Kita tahu bahwa sawit ini yang banyak di Kalimantan, di Sumatera, banyak Sumatera, di Kalimantan, lalu nanti ke depan mungkin ada di Papua dan lain sebagainya. Tiap-tiap daerah itu beda gitu loh. Jadi kalau pembatasan lahan tadi katakanlah 100 ribu hektar, dasarnya apa? Dan apakah ini mau dipukul rata di seluruh wilayah? Karena kita tahu ada wilayah yang berbukit, ada wilayah yang memang rata, datar. Jadi saya ngelihatnya angka 100 ribu hektar ini juga pengkajian dari mana turunnya gitu loh. Sehingga kalau tujuannya supaya jangan ada kartel sih fine-fine aja, oke-oke aja. Tapi pertama, apakah dengan pembatasan lahan semata atau tidak ada instrumen lain? Kedua, apakah ini dihantam rata saja di semua wilayah, 100 ribu hektar? Ketiga, tadi, apakah ini sejalan untuk dengan rencana penambahan luasan kebun untuk artinya menambah produksi khusus CPO, produk-produk hilirnya, dalam rangka mungkin menciptakan dominasi Indonesia di pasar dunia, begitu kan. Jadi saya melihat bahwa ini angka 100 ribu ini sebenarnya prematur, dan juga ada kesan bahwa main mudahnya aja, main gampangnya saja, udah 100 ribu hektar aja gitu kan. Aturan ini tujuannya apa? Karena ini kan menciptakan peraturan baru yang quote-unquote membuat situasi bisnis itu tidak ada kepastian hukum. Dasarnya apa? Tujuannya apa dulu gitu loh. Ya kan? Apa ada terjadi kartel harga? Kartel itu kartel apa? Kartel kebun, kartel harga, kartel produksi. Lalu harga apa? Harga ditentukan CPO itu, menentukan harga CPO itu dari mana? Kesannya, ada orang mengatakan bahwa, oh itu karena masa tanah seluas sekian dikuasai oleh suatu kelompok saja. Kan tanah itu kan dia mendapatkan izin. Izin dari pemerintah. Baik pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, provinsi untuk buka kebun. Tanah kebun itu bukan berdasarkan luasan izin. Tapi kan dibebaskan sama perusahaan-perusahaan ini kan. Di masa lalu memang ada perusahaan-perusahaan yang ternyata hari ini menuai masalah. Bentrok dengan masyarakat dan lain sebagainya. Karena hak-hak kepemilikan tanah yang dianggap tidak clear. Tapi dipaksakan oke, fine. Tapi intinya perusahaan itu kan membeli tanah, membebaskan tanah untuk perkebunan. Bukan dia diberikan oleh pemerintah, negara atau diberikan oleh pemerintah. Jadi apa bedanya 100 ribu hektar kebun sawit yang dimiliki oleh 5 orang pengusaha dengan satu pengusaha atau satu kelompok usaha yang memiliki 400 ribu hektar? What's the difference? Apa sih yang menjadi perbedaannya selain daripada skala ekonomi kan? Apa kemudian yang 400 ribu hektar ini bisa menentukan harga CPO? Apa kemudian yang 400 ribu hektar ini dianggap menguasai tanah? Tanah itu juga dia kan memiliki izin HGU, ada rentangnya. Di mana tanah itu juga pemiliknya adalah negara. Tanah milik negara dia memiliki hak guna usaha untuk sekian periode kan gitu. Jadi saya nggak nangkep poinnya gitu loh. Kecuali quote unquote mungkin ada rasa iri. Kok kamu menguasai tanah gede bener gitu kan? Itu aja. Lalu ada saran bang kepada para pengusaha sawit yang keberatan terhadap rencana ini? Saya rasa mereka mesti bertanya pada pemerintah. Pemerintah jelasnya apa? Apa latar belakang apa rencana seperti ini? Apa latar belakangnya? Apa objektifnya? Sasaran apa yang mau dicapai begitu loh? Apa karena mereka tidak boleh berinvestasi lagi karena dianggap sudah besar? Lalu so what? Kan pemerintah sendiri mengatakan bahwa ingin Indonesia sebagai salah satu tetap pemain dominan mengalahkan Malaysia, negara tetangga kan. Dan lalu mereka yang berpengalaman, mereka sudah dari awal merintis, mereka sudah berinvestasi secara besar, tapi kok sekarang ada usaha, you stop dulu deh. Apa maksudnya apa? What's the point? Gitu loh. Lu mau, pemerintah mau ngapain sih sebenarnya? Gitu kan. Itu yang mesti mereka pertanyakan. Demikian pengamat bisnis Tito Loho. Saya Wendy Lim.